Sekilas masih terbayang kau yang tiada. Cerita lama membuatku harap-harap dalam renungan diri. Selembut harum melati kala tersentuh bayangan bunda, seakan ku ingin.